Dan yang pengen punya momongan anak, semoga diberi anak yang soleh dan solehah ila yaumil qiyamah. Ala hadiniyah wa ala kulniyatin solehatin jamiatin nafiah wa ala mana wahbibi Ali wa ila hadratin Nabi SAW. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih banyak bapak-bapak dan ibu-ibu, mbak-mbak yang parkir motor mulai Jumat depan, parkir motornya kalau di dalam jangan dikunci stang ya. Jadi biar teman-teman kalau ngatur itu enak. Yang di dalam jangan dikunci. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.